Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, sudah sepantasnya kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian banyak limpahan rahmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Bahkan kalau kita hitung-hitung kenikmatan yang ada pada diri kita, maka sungguh kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sehingga kalau dibandingkan nikmat tadi dengan ketundukan kita kepada Allah, jika dibandingkan belum sebanding, masih sangat banyak ya kasih Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, nikmat yang banyak tadi, kita pun berusaha untuk menundukkan nafsu kita atau hawa nafsu kita untuk bisa berada di majelis-majelis ilmu dalam rangka mensyukuri akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah azani wa iyyakum, kita kembali mengingat perkataan salah seorang alim yang dia mengatakan, inni arallaha ta'ala qad alqa ala qalbika nuran fala tutfihu bidhulmihi al-ma'siyah. Sesungguhnya bahwa saya melihat Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan di dalam hatimu itu cahaya, maka janganlah anda padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat-maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Amr indah kaya amr manil qail. Siapa yang berucap tadi? Manil qail? Waliman? Masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Lupa? Nah, tunjuk teman antum. Siapa itu? Sebut namanya. Abdillah. عندك عبد الله قول من قول الإمام مالك أحسنت لمن للإمام الشافعي رحمه الله أحسنتم بارك الله فيك. Ini ya ucapan seorang alim kepada alim yang lain. Mereka saling memberikan nasihat bimbingan. Naam, nasihat yang baik, nasihat yang indah. Demikian bagusnya Al-Imam Malik ketika mengingatkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Rahimahullah. Saya melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada di dalam hatimu itu cahaya. Maka jangan Anda padamkan cahaya itu dengan kedzaliman maksiat. Ya, seorang alim memberikan nasihat terhadap alim yang lain. Bahkan dua-duanya menjadi panutan. Al-Malik, Al-Imam Syafi'i, keduanya menjadi imam madhab. Kemudian kita masuk pasal yang baru dalam kitab Ad-Da'wa Dawa', bahkan mungkin sudah kita baca separuhnya atau sebagiannya. Adil wasigor fil ma'asi, akibat dari perbuatan maksiat. Naam, maka akan menjadi rendah dan mengecil, menjadi hina akibat dari perbuatan maksiat. Sehingga kalau demikian, janganlah meremehkan maksiat. Ah, kecil aja, nanti kan bisa bertaubat, ya, bisa menyesali lagi, ya. Sekecil itu, kalau kemudian kecil, kecil, kecil, maka menjadi jamak, jadi banyak. Naam, sehingga yang kecil tadi menjadi membesar bila mana kemudian tidak diiringan taubat. Naam, curej, curej. Naam. Kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah fi kitabihi Ad-Da'i wa Dawa', wa min ukubatiha anha tusaghiru nafsa wa taqma'uha wa tadsiha wa tuhqiru hatta tasira aswaru kulli syai' wa ahqarah. Di antara ukubahnya atau hukumannya bahwa maksiat itu akan mengecilkan hati, menghinakan hati, merendahkannya, mengotorinya, menghinakannya, sampai menjadi paling kecilnya sesuatu karena hinanya, rendahnya tersebut. Siapa yang menghinakan? Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dieluk-elukan, di apa namanya, dipuja-puji oleh manusia, disanjung sana sini, tapi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang hina dengan kemaksiatan-kemaksiatannya. Kama anna tu'ata tanmiha wa tazkiha wa takabbaraha, sebagaimana ketaatan itu akan menumbuhkan hati, mensucikannya dan membesarkan hati dengan amalan, amalan ta'ah, amalan, amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Semangat untuk bertawun, semangat untuk memberikan solusi yang baik, dan seterusnya dengan ketaatan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Asy-Syams ayat 9 dan ayat 10. Wal makna, dan maknanya, qad aflaha man kabbaraha wa 'alaha bi ta'atillah wa adharaha. Sungguh beruntung orang yang membesarkannya, meninggikannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adharaha, dan memenangkannya atau menampakkannya. Ya, ketaatan demi ketaatan ini yang akan membersihkan jiwa, ini akan memuliakan jiwa. Kalau jiwa itu sudah bersih, maka seluruh arahan-arahan kebaikan itu akan mudah untuk diterimanya, akan mudah untuk menjalankannya, karena munculnya dari jiwa yang bersih, jiwa yang suci. Wa qad khasira man akhfaha wa hakiraha wa sagharaha bi ma'siyatillah. Dan sungguh merugi orang yang menyembunyikan hatinya, merendahkannya, mengecilkannya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Musadi dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman mengatakan, qad aflaha man zakkaha ay dhahara nafsahu min adh-dhunub wa naqqaha min al-uyub wa raqqaha bi ta'atillah wa allaha bil ilmi nafi wal amali salih. Kata beliau, mensucikan jiwa dari dosa-dosa dan membersihkannya dari aib-aib dan meninggikannya dengan cara bi ta'atillah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggikannya dengan ilmu nafi, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Seperti saat ini kita duduk di majelis ini. Ini diantara sebab untuk menjadikan sucinya jiwa kita. Wal amal soleh, dan juga amal-amal soleh. Allahul musta'an. Jika jiwa itu kemudian dikotori dengan maksiat-maksiat, sehingga dia tidak suka dengan ilmu, tidak suka dengan bimbingan, tidak suka dengan nasihat, akan berbalik kebaikan yang diarahkan kepada yang dianggap sebagai keburukan. Rasa kasih sayang yang diberikan kepadanya dianggap sebagai musuh dan seterusnya. Ini kalau jiwa itu sudah kotor dengan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak menyadari kalau hal tersebut sebenarnya sudah sangat jauh dari bimbingan. Tapi dia merasa masih di atas bimbingan. Ini merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aslu tadsiyah al-ikhfa. Asal dari tadsiyah atau dasahat dari al-ikhfa'u, menyembunyikan. Minhu qawluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, am yadussuhu fit turab, apakah mereka menyembunyikan atau membenamkan ke dalam tanah. An-Nahl ayat 59. Fal 'asi yadussu nafsahu fil ma'siyah, maka pelaku maksiat dia membenamkan dirinya dalam perbuatan maksiat, ya, menimbun, menyembunyikan dirinya dalam maksiat. Wa yakhfa makanaha, dan menyembunyikan tempatnya. Wa yatadhara min al-khalqi min su'i ma ya'ti bih, dan dia bersembunyi dari makhluk dari keburukan yang dilakukan dengannya. Qad in qama inda nafsihi, maka sungguh dia terhinakan pada dirinya atau di hadapan dirinya. Wa in qama inda Allah, dan dia pun terhinakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qama indal khalq, dan dia pun terhinakan di sisi makhluk. Ini perbuatan maksiat. Hina terhadap dirinya, hina di sisi Allah, hina di sisi makhluk. Fattu'atu wal bir takabbara nafs wa tu'izzaha, sementara ketaatan dan kebaikan ini akan membesarkan jiwa dan akan menguatkannya, memuliakannya. Wa ta'liha, dan meninggikannya dengan ketaatan, kebaikan-kebaikan. Naam, jiwa itu akan bersih, jiwa itu akan suci, jiwa itu akan bersinar. Hatta tasira asrafu syai'in wa akbarahu wa azkahu wa alahu, sehingga menjadikan jiwa itu, ya, asrafu syai'in, paling mulianya sesuatu. Dengan apa tadi? Ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Dan akan membesarkannya, mensucikannya, meninggikannya. Berarti kita duduknya di majelis ini sedang kita mensucikan jiwa kita, sedang berusaha untuk membersihkan jiwa kita. Berarti bukan perkara yang ringan, ini perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun manusia menganggap itu perkara yang ringan atau kurang bermanfaat, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini perkara yang baik. Ya, membersihkan jiwa dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalik fa hiya adallu syai'in wa ahqarahu wa asgharahu lillahi taala. Padahal jiwa itu sendiri sebenarnya, ya, terasa kecil dan rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kecilnya jiwa tersebut, فَبِهَذَا ذُلْ حَصَلْ لَهَا هَذَا الْإِزْ وَشَرَفُ وَالنُّمُ. Walaupun jiwa itu kecil, rendah, tetapi dia akan bisa mencapai kemuliaan dan pertumbuhannya kalau diarahkan kepada ketakwaan, kebaikan, ketaatan. Tetapi kalau diperturutkan hawa nafsunya dengan maksiat-maksiat, maka semakin kecil, semakin direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama saghoran nufus misal maksiatillah, maka tidak ada yang bisa mengecilkan jiwa selain atau semisal karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita selalu menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkan Allah Subhanahu wa taala dari perkara maksiat-maksiat. Setiap perbuatan kita ada yang mencatat. Ada malaikat, sehingga tidak ada yang luput dari masing-masing kita. Wa ma kabbarha wa syarrafaha wa rafa'aha mislu ta'atillah, dan tidak ada yang bisa membesarkannya dan memuliakannya dan mengangkatnya selain daripada semisal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ketaatan, bertambah ibadah, bertambah ketakwaan, maka semakin Allah angkat, semakin Allah besarkan, semakin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Namun kalau jiwa tadi tidak mengisinya dengan ilmu syariah, bimbingan dinul Islam, na'am, maka dia akan kemudian menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Maka kita kembali lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Beruntung. Ya, yang berusaha untuk membersihkan jiwanya. Dan sebaliknya sangat merugi bagi mereka yang mengotori jiwanya. Kita telah baca dengan apa kita membersihkan, ya, dengan ketaatan, kebaikan. Sementara mengotorinya, ya, dengan maksiat, dengan dosa, kedzaliman. Fasulun, kemudian pasal berikutnya, al-'asi asir syaitan. Pelaku maksiat ini menjadi tawanan syaitan. Kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, wa min uqubatiha annal 'asi daiman fi asri syaitanihi wa sijni syahwatihi wa quyudi hawahu. Bahwa pelaku maksiat selalu dalam tawanan syaitan. Naam, karena dikala dia melakukan maksiat, maka selalu di belakangnya ada setan, ada syaitan yang terus menggodanya, terus memperdayanya. Naam, perkara yang buruk dihias-hiasi, tidak apa-apa itu. Kalau cuma sekali aman, kalau sudah berkali-kali ya jangan. Seakan-akan penasihat, kok cuma sekali, tidak apa-apa, kan cuma rasain aja. Siapa di belakangnya? Itu ada syaitannya. Padahal ternyata setelah terjadi sekali itu masih ada kemauan lagi untuk berikutnya, dan di belakangnya ada lagi syaitannya. Dan dia terpenjara dengan syahwatnya dan terikat dengan hawa nafsunya. fahuwa asirun masjunun muqayyidun, maka dia menjadi tawanan, naam masjunun, di penjara, muqayyadun, terikat atau terbelenggu syaitan yang mengiringinya. Wala asira aswa ahalan min asirin asarahu a'da'a aduh aduwin lahu, maka tidak ada tawanan yang paling buruk keadaannya daripada tawanan yang ditawan oleh musuh bebuyutannya. Wala sijrun adyaku min sijnil hawa, dan tidak ada penjara yang lebih sempit selain daripada penjara hawa nafsu. Ya, kalau hawa nafsu seseorang mampu ditaklukannya, maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan akan terus berupaya. Saat ini tidak mampu, tidak bisa, bukannya berhenti, tetapi dia menunggu lagi waktu-waktu yang lain. Di saat banyak problem, banyak masalah, setan masuk sedikit demi sedikit. Sampean ikut ngaji salaf itu kayak gitu, Anda makin bangkrut, dunianya habis, tidak ada kemajuan. Lihat yang di luar, rumahnya sudah bertingkat, kendaraannya sudah bertambah. Anda bukannya semakin kaya, semakin miskin. Karena di sana terus ada info-info ta'awun, info-info membantu ini, membantu itu, habis uangmu. Nah, maka siapa yang membisik-bisiki yang seperti ini? Syaitan. Maka ketika dia tidak mampu untuk menahannya, naam, maka dia akan terseret oleh hawa nafsu dan bisikan-bisikan syaitan. Wala qaid as'ab min qaidi syahwah, dan tidak ada ikatan yang menyulitkan, ya, yang lebih menyulitkan selain daripada ikatan syahwat. Apakah syahwat terhadap harta benda, atau syahwat ambisi kepemimpinan, ataupun syahwat-syahwat yang lain? Ya, syaitan akan terus mengiringinya dari berbagai arah. Fa kaifa yasiru ila Allah wa dar-ul akhirah qalbun ma'surun masjunun muqayyadun. Maka bagaimana mungkin dia akan bisa berjalan menuju Allah dan ad-dar-ul akhirah sementara hatinya sudah tertawan, terpenjara, terikat dengan syahwat tadi? Dia akan susah untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ad-darul akhirah. Wa kaifa yakhthu khatwatan wahidatan? Maka bagaimana mungkin dia akan bisa berjalan dengan sendirinya sementara ikatannya sangat banyak? Ya. Syaitan sudah terus mengiringinya. Syaitan terus menyanjungnya. Ayo, Anda paling tinggi, Anda paling baik, Anda paling masyhur. Kalau orang menyadari, astagfirullah, ini sudah terpedaya oleh syaitan. Tetapi kalau tidak menyadari, maka dia akan terus berjuang. Saya yang terbaik, saya yang terdepan, saya dan seterusnya. Naam, maka syaitan tinggal bertepuk tangan. Naam, oleh karena itu kita introspeksi diri kita masing-masing, apakah amalan kita ini sudah sesuai dengan bimbingan syariah ataukah sebaliknya. Ya, kita introspeksi diri masing-masing kita, karena syaitan tidak akan memilih, oh itu jangan diganggu. Bahkan mereka semakin di atas, ujiannya semakin besar. Jangan menyangka bahwa ujiannya semakin menurun, semakin besar. Wa idza quyidal qalb, tarqatahu al-afat min kulli janibin bihasbi quyudihi. Dan apabila hati itu sudah diikat, maka akan datang kebinasaan dari berbagai sisi sesuai dengan ikatan-ikatan tadi. Naam, akan mudah untuk diombang-ambingkan oleh syaitan, akan mudah untuk diarahkan oleh syaitan. Wa mislu qalbi mislu ta'ir, maka perumpamaan hati seperti perumpamaan burung. Kullama ala ba'uda anil afat, maka di saat burung itu di ketinggian, maka dia semakin jauh dari kebinasaan. Wa kullama nazala istauhasatul afat, maka kebinasaan itu akan mengepungnya. Bisa jadi ada penembak di sana, bisa jadi ada hewan yang mengintai, karena sudah dekat untuk bisa dijangkau. Tapi kalau di ketinggian, ya, jauh dari yang membinasakan. Wa fil hadis, dalam hadis, asyaiton dhi'bul insan, bahwa syaitan itu serigala bagi manusia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tabrani, dan selain keduanya dari hadis Mu'adz bin Jabal. Tapi di sini dilemahkan oleh Al-Albani dalam Sahih Jami', Dhaiful fil Jami'. Al-muhim bahwa syaitan sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menggelincirkan manusia. Bahkan meminta untuk ditangguhkan sampai bangkitnya hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penangguhan itu. Wa kama annasyat allati la haifidh laha wa hiya bainal dhi'ab syari'atul atab, sebagaimana kalau kambing-kambing yang tidak ada penjaganya, ya tidak ada pengembalanya, sementara kambing-kambing itu akan berada di antara serigala, terus tidak ada pengembala, maka sangat cepat untuk diterkam oleh serigala. Kambing-kambing tanpa pengembala kemudian dikelilingi oleh dhi'ab serigala, maka sangat cepat untuk diterkam. Fakadzal abdu idza lam yakun alaihi hafidun min Allah fadhi'buhu muftarisuhu wala budda. Demikian pula seorang hamba, bila mana tidak ada padanya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka serigalanya akan menerkam wala buddha, dan itu sudah pasti. Allah akan berlepas diri dari hamba-hambanya melakukan maksiat. Allah tidak menjaga mereka, sehingga serigala syaitan tadi akan mudah ya untuk menerkam manusia-manusia yang mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yakunu alaihi hafidhun min Allah bi taqwa wa hiya wiqayah wa junnah hasinatun bainahu wa baina dhibih. Tetapi yang bisa mendapatkan penjagaan dari Allah itu dengan ketakwaan. Dan itu sebagai tameng, sebagai perisai, benteng ya, antara dirinya dengan serigala tadi. Dengan ketakwaan Allah akan menjaganya, Allah akan memeliharanya, sehingga ada wiqayah, ada junnah, ada hasinah, benteng, perisai, penjaga dari Allah Subhanahu wa taala antara dirinya dengan serigalanya. Sehingga ikhwati fi dinillahi azza wa iyyakum, na'am, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Allah akan menjaga mereka, memelihara mereka. Naam, membentengi mereka dari upaya-upaya syaitan untuk memangsa mereka. Tidak ada yang lain. Ya, hanya jalan ketakwaan yang bisa menjaga diri mereka dari upaya-upaya syaitan untuk menggelincirkan mereka. Wallahu bisawab. Ini yang bisa kita baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.